Isteri saya sika tinggal solat nak buat macam mana? Kita tegur dah. Ha, adakah lepas dosa? Suami wajib suruh isteri sembahyang. Tak suruh kita dosa. Wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah kamu suami suruh bini dan anakmu sembahyang. Kalau kita tak suruh, kita berdosa. Kita suruh dah dia tak sembahyang juga, dia berdosa. Ha, jadi kewajipan kita bukan erat dia, paksa sembahyang. Kewajipan kita wa'mur, suruh sahaja. Dia tak sembahyang, kita tak ajik akak tubuh dia, akak tangan, tolong akak suruh takbir tak ajik. Aku suruh dah mula sembahyang, mau tanggung dalam kubur lagi. Faham? Ha. Rapuan, babi dia, babi. Dia budak-budak, rapuan ni macam budak-budak. Budak-budak Ibrahim main tau. Ibrahim main, Ibrahim jalan. Rapuan berhaya. Ibrahim main tau. Cuma main budak-budak, dia habis tak parah. Budak-budak kan dia main pinggan makuk. Nah, ha, dia buku ketika silmok, main atas dapur, atas tangga kan. Buku dengan pasir. Dia beli pinggan makuk. Ya Allah, kedai meja sepaket tu naria je. Nah, ada dengan dapur gas dengan ada belakang. Tapi bini kita main parok. Main pinggang seset 600. Main puyuk daripada Ustaz Kliki sampai boleh masuk JKK dalam. Faham tak? Main puyuk saja. Tak pecah kabinet. Oh, ikut puan jangan main. Dia macam budak-budak. Nak, dia tengok kontraktor. Kontraktor yang hebat-hebat. Pak Wak bangunan. Nak? Oh. Yang paling bisa sekali bukan dia. Bini dia. Kerana kontraktor, dia tak pecah mahu dia. Bini dia pecah. Bang, bang, kita pecah dapur ni. Ha, awak dinding ni acul bu mah kontraktor. Siapa pecah? Bapak kontraktor ada. Bang, bini dia, dia bahagian perhabis piti. Seni siling molek-molek tukar awak bunga. Ha, kena-kena awak bunga itu dak nyamuk ah. Kau parok nyamuk. Nak, molek-molek ada boleh berlari dapur latas ming tukar pasang tai. Boleh berlari dah sini. Pasal bawah ni di ampang puteri dah pecah pala lutut. Tuan rumah rebah berleping. Air dua titik. Nak, eh? Ha, ini masalah. Jadi kalau degil-degil sangat, faizu hunna, nasihat, baca ayat Quran dan sebagainya, baca kisah-kisah hukum orang yang tak semayang, akhirat masuk dengan kesaka. Degil juga, fahjuru hunna, jangan tidur ke dia. Faham? Jangan tidur ke dia, biar dia tidur seorang lah bilik. Bapa tak tidur dengan kita bang, awak tak semayang, saya mahu tak tidur, awak semayang baru saya tidur dengan awak. Nak, ha, takut dia serang. Tengah malam kita buat dengan didi ke dinding. Oh tengok. Apa? Ha, tengok. Apa-apa mayang tu? Ha, mayang tak apa. Tak jadi apa juga. 4,000 hunna. Taklah kau pukul mereka itu. Ada tertik dia kan? Tak boleh nak pukul ustaz apa-apa. Dia besar pada saya. Tak. Ha, lelaki jenis kecil. Bini ke polis jalan? Nak. Nak pukul kau ni. Kalau degil juga orang puang, buat balik borang poligami. Ada apa-apa? Tak, buat lalu guting gambar atas meja tengah. Gambar benda bang? Tengok borang lah. Ha tak? Dia borang dia bang? Borang tanah? Baca molek. Kebenaran berkahwin seorang lagi. Apa? Mampu mari dia. Ha tengok lah. Dah mau degil. Munak semayah tak? Kalau muda semayang, apa tahu orang petang ni? JKK tunggu tanah lah tu. Ha? Oh, marah dia. Dia jadi baik jadu kau puan. Ramai kan lebat poligami, betul tak? Marah dia. Bak lain tak apa boleh gurah. Poligami, sorry, bof. Dauri punya, jarang. Mati dah bangun. Jangan main. Mati dah bini, orang dah baca. Yasin. Nak dengar dapur laki dia cakap. Dengan si nak nikah hulak pas ni. Bangun mayat. Apa benda? Bangun, bangun. Faham? Bangun cengok kan main. Tengok puang. Jadi nak juru buat balik borang tu. Buat lolok je. Nah? Ha. Jadi baik lalu dia. Baik lah seminggu. Soalan seterusnya. Allah banyaknya soalan. Siang orang tanya. Ada dalam 800 lagi.